بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى: إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم في قباء قادم عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقصته رضي الله عنه طويلة في بحثه عن الحقيقة وعن الدين الحق. ولنترك سلمان رضي الله عنه يحدثنا عن قصة إسلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. وبعد، إخوتي الكرام حفظكم الله، kita insyaallah melanjutkan tentang kisah hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hijrahnya kaum muslimin setelahnya, bagaimana hijrahnya sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita akan berbicara pagi hari ini tentang kisah Salman al-Farisi. Sebelumnya tentang Suhaib ar-Rumi yang berasal dari Romawi. Sekarang tentang Salman al-Farisi yang berasal daripada Persia. Menunjukkan kepada kita Islam ini lintas etnis. Dari manapun dia, Islam menerima segala macam bentuk etnis manusia, baik dari Romawi, baik dari Persia, baik dari Ethiopia. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala Rasulullah tiba di Quba, ketika Rasulullah hijrah, datanglah Salman al-Farisi. Dan kisah Salman ini panjang. Kisahnya mencari kebenaran, mencari hakikat daripada agama yang hak, itu kisahnya panjang. Kita akan biarkan Salman al-Farisi sebagaimana dalam riwayat ini menceritakan tentang kisah keislamannya. Naam. يقول سلمان رضي الله عنه: كنت رجلا فارسيا من أهل أسبحان، من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قاتل النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة. قال: فشغل في بنيان له يوما، فقال لي: يا بني، إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فذهب فاطلعها، وأمرني فيها ببعض ما يريد. Kata Salman, aku adalah seorang yang berasal daripada negeri Persia, tepatnya dari negeri Isfahan yang sekarang berada di Iran. Jadi Salman al-Farisi dari negeri Persia, dari Iran, dari satu kota yang disebut dengan nama Jai, dan ayahku adalah pemimpin di kota tersebut, dan aku adalah anak yang paling dicintainya. Kecintaannya kepadaku membuat dia memingitku sebagaimana dipingitnya anak-anak gadis. Karena cintanya kepada Salman, maka ayahnya tak membiarkan Salman keluar kemana-mana, tapi di rumah dipingit bagaikan dipingitnya anak gadis, dijaga. Maka aku bersungguh-sungguh untuk berkhidmat dalam agama Majusi, sehingga aku mencapai tingkat sebagai pengabdi untuk menjaga api Persia, karena Persia menyembah api. Agamanya agama Zoroaster, menyembah api sebagai simbol cahaya. Maka aku sudah menjadi salah seorang pengabdi bagi agama Majusi dalam menjaga api agar tak padam, yang mana orang-orang Persia tak membolehkan api tersebut padam walaupun sesaat. Dan adapun ayahku, ayahku memiliki beberapa bentuk profesi untuk mencari penghidupan, seperti pertanian ataupun ya perniagaan. Jadi kata Salman, ayahku punya lahan pertanian atau lahan perniagaan yang banyak. Ayahnya orang kaya. Berkata Salman, suatu hari dia sibuk sedang membangun satu bangunan. Maka dia berkata kepadaku, "Hai anak, sungguhnya hari ini aku sibuk. Ya, aku tak mampu untuk mengecek ya sawah ladang kita, tuku-tuku kita. Pergilah engkau, gantikan saya. Ceklah sawah ladang kita bagaimana ya para petani melakukannya, mengerjakannya. Demikian juga bagaimana karyawan di tempat perniagaannya, cek kontrol." Maka dia pun memerintahkan aku untuk menggantikan posisinya dalam mengecek harta-harta milik kami. Naam. Fa kharajtu uridu dhi'atahu. Famarartu bi kanisatin min kanaisin nasara. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Wa kuntu la adri ma amrun nasi li habsi abi iyaya fi baitihi. Falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum دخلت عليهم أنظر ما يصنعون قال فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت في أمرهم وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه والله ما تركتم حتى غربت الشام وتركت ضيعة أبي ولم آتها فقلت لهم أين أصل هذا الدين. Aku pun keluar untuk memenuhi hajat sang ayah, ayahku menggantikan dia untuk mengontrol berbagai usahanya. Di tengah jalan aku melewati gereja milik kaum Nasara. Aku mendengar di dalam gereja suara mereka, mereka sedang berdoa. Dan aku tidak tahu apapun tentang agama-agama manusia, karena aku dikurung oleh ayahku, hanya ada di rumah saja, tak pernah keluar rumah. Aku tak tahu apa ada, tak tahu ternyata ada agama-agama lain di luar agama Majusi. Manakala aku melewati mereka, aku mendengar doa-doa mereka, aku pun masuk melihat apa yang mereka lakukan. Tatkala aku masuk ke gereja tersebut, aku merasa takjub, kagum dengan salat mereka, dengan ibadah mereka, doa mereka. Aku pun menyukai agama mereka. Kukatakan dalam hatiku, demi Allah, ini lebih baik daripada agama yang aku ada padanya. Demi Allah, aku tidak meninggalkan mereka. Aku terus bersama mereka sampai matahari pun tenggelam. Ya, dan aku pun melupakan pesan sang ayah untuk mengontrol usahanya. Kutanyakan kepada mereka, dari mana asal agama kalian ini? Ya, jadi Salman lupa. Ya, karena khusyuknya mempelajari agama yang dianggap lebih baik daripada agama, agama kaumnya, Persia, dia lupa perintah sang ayah. Sampai matahari pun telah tenggelam. Dan akhirnya dia bertanya, dari mana asal agama kalian ini? Naam. Qalu bisyam. Qala thumma raja'tu ila abi. Wa qad ba'atha fi talabi wa shagaltuhu an amalihi kullih. Qala falamma ji'tuhu qal, ay bunayya, aina kunt? Alam akun ahittu ilayka ma'ahittu? Qala kultu ya abati, marartu bin nasin yusalluna fi kanisatin lahum. فعجبني ما رأيت من دينهم والله ما زلت عندهم حتى ضربت الشام قال أي بني ليس في ذلك الدين خير دينك ودين آبائك خير منه قال قلت قال والله إنه لخير من ديننا قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. Maka setelah Salman bertanya, dari mana asal agama kalian ini? Mereka menjawab, ini asalnya dari negeri Syam. Negeri Syam adalah negeri yang di sana ada beberapa negara. Ada Jordania, ada Palestina, ada Suria, ada Lebanon. Maksudnya dari Syam, ya dari asal-muasal agama Nasara. Dari Palestina. Ya, dari sanalah berasal. Yang merupakan tanah para nabi. Berkata Salman, kemudian aku pun setelah matahari tenggelam pulang ke rumahku menemui ayahku. Padahal ayahku telah mengutus orang-orang untuk mencariku. Bahkan aku membuat dia sibuk seharian untuk mengerjakan pekerjaannya. Manakala aku tiba di rumah, dia pun bertanya, "Wahai putraku, dari mana engkau? Di mana engkau berada? Bukankah aku telah pesankan kepadamu untuk melakukan hal-hal ya, yang menggantikan posisiku untuk mengecek harta-harta kita?" Aku katakan, "Benar wahai ayah. Ya, aku tadi melewati orang-orang yang mereka sedang mengerjakan ibadah. Satu gereja mereka, aku pun kagum dengan cara beribadah mereka. Ya, demi Allah, aku terus bersama mereka, bertanya tentang agama mereka sampai matahari pun tenggelam." Maka berkatalah sang ayah, "Wahai putraku, ya tidak ada. Wahai putraku, tidak ada agama yang lebih baik daripada agama kita. Agama kita lah yang paling baik, inilah agama kita, agama nenek moyang kita." Aku katakan, "Tidak demi Allah, wahai ayah, agama mereka lebih baik daripada agama yang kita menyembah api padanya ini." Ya, akhirnya sang ayah khawatir dengan Salman, khawatir nanti anaknya pindah agama, maka ayahku mengikat kakiku ya, dan mengurungku di dalam rumah, tak bisa keluar rumah. Naam. Qala Salman, وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى قال فأخبروني بهم. نعم. سلمان sempat berkata ya kepada kaum Nasara, jika nanti datang utusan dari negeri Syam, para perniaga, para pedagang datang dari negeri Syam, dari kaum Nasara datang kemari ke Persia, berikan informasinya kepada saya. Ya, Salman mau ikut para pedagang ini untuk berangkat ke negeri Syam untuk mencari asal agama ini. Subhanallah, menampakkan betapa gigihnya Salman mencari kebenaran. Dia tak merasa puas mendapatkan agama sepotong-sepotong, dia ingin langsung ke sumber asalnya, ke negeri Syam. Maka dia katakan, kalau datang nanti pedagang-pedagang dari negeri Syam kemari, beritahu saya. Nah, ketepatan setelah itu datanglah para pedagang dari negeri Syam, ya, dari kaum Nasara. Maka mereka pun memberitahukan kepadaku. Naam. Qala faqultu lahum إذا قضوا هوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. Nah, jadi kata Salman, nanti kalau mereka sudah selesai dari hajat mereka, membeli berbagai hajat keperluan mereka, manakala mereka mau pulang, beritahukan saya. Naam. Qala falamma aradu ar-raj'ah ila biladihim akhbaruni bihim fa'alqaitu al-hadida min rijli thumma kharajtu ma'ahum hatta qadimtu Syam. فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين قالوا الأسقف في الكنيسة. Berkata Salman, manakala para pedagang tersebut telah selesai dari hajatnya, mereka ingin pulang ke negerinya, mereka pun beritahukan saya. Maka aku berusaha melepas ikatan besi rantai yang ada pada kakiku. Kemudian aku pun keluar ya bersama mereka, berangkat meninggalkan negeriku, hingga tibalah kami di negeri Syam. Bayangkan, jaraknya jauh antara Persia dengan Palestina, jauh dengan Baitul Maqdis. Ya. Manakala aku tiba di negeri mereka, di negeri Syam, maka aku pun bertanya, siapakah orang yang paling utama dalam agama ini? Maka mereka menjawab, yang paling utama adalah uskuf yang ada dalam gereja tersebut. Itu yang paling utama. Ya, dialah pemimpin dari para ulama-ulama di negeri Syam ini. Naam. Qal faji'tuhu fa qultu inni qad ragibtu fi hadha ad-din wa ahbabtu an akuna ma'aka akhdimuka fi kanisatika wa ta'allama minka wa usalli ma'ak. Qala fadkhul. Wa dakhaltu ma'ahu. Qala Salman, fakana rajula saw'in ya'muruhum bis-sadaqa wa yuraggibuhum fiha. Fa idza jama'u ilayhi minha asya'a iktanazahu li nafsihi wa lam yu'tihi al-masakin hatta jama'a sab'a kilalin min dhahabin wa waraqin. Qala Salman wa abghadtuhu buqdan shadidan lima ra'aytuhu yasna' thumma mat fajtama'at ilayhi an-nasara liyadfinuhu faqultu lahum inna hadha kana rajula saw'in ya'murukum bis-sadaqah wa yuraqibukum fiha fa idza ji'tumuhu biha iktanazaha li nafsihi wa lam yu'til masakin minha shay'an qalu wa ma 'ilmuka bidzalik. Naam. Kembali kepada kisah Salman ini. Ya, aku pun mendatangi orang yang mereka anggap paling alim di tempat tersebut. Kuceritakan kepadanya keinginanku untuk belajar agama ini. Aku ingin agar senantiasa bersamanya, mengabdi dengannya, agar dapat mempelajari daripadanya ilmu-ilmu tentang agama Nasara. Tersalman, biarkan aku tinggal bersamamu. Ya, aku ingin beribadah bersamamu. Ya, maka dia berkata, silakan bergabung denganku. Maka Salman pun tinggal bersamanya. Kata Salman, ternyata laki-laki ini adalah laki-laki yang buruk. Buruk perangainya. Ya. Dia, pendeta ini selalu mengajak orang untuk bersedekah, memberikan motivasi mereka untuk mengeluarkan harta-harta mereka. Maka jika mereka telah mengeluarkan harta mereka, ya, dia kumpulkan harta tersebut dan kemudian harta itu dia simpan untuk dirinya. Ya, dan tidak dia berikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Ya, tak sampai pendeta yang buruk disunatnya, uang umat disunat. Ya, ini seharusnya untuk orang miskin. Ya, dia ambil untuk dirinya sendiri, untuk memperkaya dirinya sendiri dengan menjual agama, menjual pakaian agama. Alangkah banyaknya orang-orang yang memanfaatkan agama, yang berpakaian pakaian agama, menjual agama, tapi untuk keuntungan pribadinya, dirinya, kekayaan bagi dirinya semata. Dan banyak orang tertipu dengan hal ini, karena orang begitu mudah takjub dengan orang-orang dianggap yang berilmu dalam agama, beribadah, taat. Mereka takjub dengannya, karena kecintaan manusia kepada agama. Akhirnya dia memanfaatkan kedudukan tersebut untuk mengumpulkan harta manusia dengan jalan yang batil. Maka kata Salman, dia selalu memotivasi mereka untuk bersedekah. Jika mereka telah mengeluarkan harta mereka, mereka kumpulkan harta tersebut, maka dia simpan itu harta untuk dirinya sendiri dan tidak dia sampaikan kepada orang-orang miskin. Sampai dia telah mengumpulkan 7 ember besar. Qilal jamak daripada ya qullah, ember yang terbuat dari wadah kulit yang tak dapat diangkat ya kecuali dengan susah payah dinaikkan ke atas bahu. Ya, maka penuhlah 7 ember tersebut berupa emas, perak. Itu semua dia simpan untuk dirinya. Berkata Salman, aku sungguh membencinya, sebenci-bencinya dengan apa yang dia lakukan tersebut. Ya. Allah mengatakan, inna kathiran minal ahbari wa ruhban layakuluna amwalan nasi bil batil. Sungguh banyak sekali dari golongan para pendeta-pendeta, ulama-ulama, kaum Yahudi dan Nasara, benar-benar mereka memakan harta umat mereka dengan jalan yang batil. Ini adalah apa yang Allah ungkapkan dalam Quran. Mengelabai umat, menyuruh umat berinfak, bersedekah, kemudian dia simpan untuk dirinya, tak sampai kepada sasaran. Ya. Kemudian akhirnya matilah orang ini. Begitulah kehidupan manusia, semua akhirnya mati. Ya, apa yang dia simpan tak dia bawa ke dalam kuburnya. Ini menunjukkan jahilnya sang pendeta. Sibuk dia menyimpan-nyimpan harta, akhirnya dia pun mati. Begitulah manusia, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkumpullah kaum Nasara untuk menguburkannya. Kukatakan kepada mereka, sesungguhnya guru yang akan anggap orang alim ini, dia adalah laki-laki yang buruk. Dia menyuruh kalian untuk bersedekah, ya, memotivasi kalian untuk berinfak. Jika kalian telah mengumpulkan harta-harta kalian untuk diinfakkan kepada kaum miskin, ya, maka dia simpan harta tersebut untuk dirinya dan tak sampai kepada orang-orang miskin sedikit dua pun. Maka mereka bertanya, apa buktinya atas apa yang kau katakan ini? Dari mana kau tahu? Naam. Qala, qultu, ana adullukum ala kanzihi. Qalu, fadullana alaih. Qala Salman, faraituhum mawdi'ahu. Qala Salman, fastakhraju minhu sab'a qilalin mamlu'atan zahaban wawariqan. Qala falamma ra'auha qalu, wallahi la nadfinhu abadan. Wasalabuhu thumma rajamuhu bilhijarah. Ketika mereka bertanya, apa bukti yang kau katakan ini? Kata Salman, mari kutunjukkan. Maka Salman membawa mereka ke tempat penyimpanan harta. Inilah salahnya pendeta itu. Dia beritahukan kepada Salman. Ya, Salman tahu di mana dia simpan. Maka Salman berkata, kutunjukkan kepada mereka tempat penyimpanan harta itu. Mereka pun mengeluarkan dari dalamnya 7 ember besar penuh dengan emas dan perak. Tatkala mereka membuktikan kebenaran apa yang kuucapkan, maka mereka berkata dengan sepakat, demi Allah tidak kita kuburkan orang ini. Kita akan salib dia. Kita akan rajam dia pakai batu. Sudah mati pun mereka dendam dengannya, subhanallah. Ya, laki-laki ini akhirnya disalib. Sudah mati disalib. Kemudian dilempari pakai batu, geremnya mereka. Allahu Akbar, ternyata engkau orang yang paling buruk. Kami kira engkau orang paling baik. Subhanallah. Maka mereka pun merajamnya. Padahal sudah mati mereka salib. Ya dan billah. Beginilah balasan bagi orang-orang yang menjadikan agama ya sebagai sarana untuk kehidupan dunianya. Menjual agama untuk dunia, inilah nasibnya. Ya dan billah. Naam. ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه قال يقول سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي الخمسة أرى أنه أفضل منه أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه قال سلمان فأحببته حبا لم أحبه من قلبه فأقم من قبله من قبله فأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله فإلى من توصي بي وما تأمرني. Ya. Berkata Salman, setelah itu mereka kaum Nasara menggantikan laki-laki yang buruk ini dengan laki-laki lain. Berkata Salman, tak pernah kulihat ada orang yang menjaga sholat di waktunya kecuali orang ini. Kulihat dia benar-benar penuh dengan keutamaan, begitu zuhud terhadap dunia, begitu cinta kepada akhirat. Ya. Kata Salman Al-Farisi, begitulah kondisinya, keadaannya siang malam. Ya, beribadah menyembah Allah Jalla wa'ala. Sehingga aku pun mencintainya, kecintaan yang sangat dalam. Tak pernah aku mencintai orang seperti itu sebelumnya. Aku pun tinggal bersamanya beberapa waktu. Kemudian datanglah masanya, ia pun ya dalam keadaan kritis, sakarat. Ya, dia pun dalam keadaan kritis mau meninggalkan dunia ini. Aku pun berkata kepadanya, wahai fulan, aku telah hidup bersamamu pada waktu yang panjang. Aku mencintaimu dengan kecintaan yang dahsyat. Sekarang engkau dalam keadaan sekarat. Bila mana nanti datang kepadamu ajal yang Allah telah tentukan, kira-kira kepada siapakah engkau akan wasiatkan saya untuk terus mengabdikan diri saya pada agama ini? Naam. Qala ay bunayya, wallahi ma a'lamu ahadan al-yawma 'ala ma kuntu 'alayh. لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان وهو على ما كنت عليه فالحق به. قال سلمان فلما مات وغيب لهقت بصاحب الموصل فقلت له يا فلان إن فلانا أوصاني عند موتي أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره. قال فقال لي أقم عندي فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه فلم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من الله عز وجل ما ترى وإلى من توصي به وما تأمرني. قال أي بني والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبنا وهو فلان فالحق به. نعم. Kemudian Salman berkata, ya, kepada gurunya akan wafat tersebut, kepada siapa kau wasiatkan saya? Maka sang guru pun berkata, wahai anakku, demi Allah, aku tak tahu lagi ada seseorang yang beragama sebagaimana agamaku ini pada hari ini. Telah banyak orang-orang yang merubah-rubah agama ini. Mereka banyak meninggalkan agama yang benar yang ditinggalkan oleh Isa alaihissalam. Ada seorang laki-laki yang kuanggap masih di atas agama yang original, agama kita ini. Dia berada di Mosul. Ya. Berada di Mosul. Mosul atau di Irak, berada di Irak. Berada di Mosul. Namanya si fulan. Dan dia sama sebagaimana aku di atas agama yang masih original. Jadi pendeta ini mengatakan kepada Salman, tak tahu lagi aku orang yang sepertiku ini kecuali si fulan yang ada di negeri Irak, tempat di kota Mosul. Karena kaum Nasara telah merubah agama mereka. Ya. Maka bila mana aku mati, pergilah. Cari dia, temui dia. Berkata Salman, manakala dia mati, kemudian dia pun dikuburkan, aku pun segera berangkat ya menuju negeri Mosul di Irak. Di mana Pak Salman? Di Syam. Ya, maka Salman berjalan dari Syam menuju Irak. Ya, dari Palestina menuju Irak, perjalanan yang panjang untuk mencari agama, mencari kebenaran. Ya. Sampailah aku di negeri tersebut, ku katakan wahai fulan, sesungguhnya sahabatmu si fulan mewasiatkan aku agar ya datang padamu mengabdikan diri padamu. Dia wasiatkan aku ketika dia akan mati. Dan dia memberitahukan bahwasanya engkau tetap menjaga keorisinalan agama Nasara. Sama dengan dia, sama dengan dirinya. Ya, maka dia berkata, kalau begitu tinggal langkah bersamaku. Aku pun tinggal bersamanya. Ku dapati dia lebih baik lagi daripada guruku sebelumnya. Ya. Dan akhirnya aku pun tinggal bersamanya beberapa masa, dia pun wafat pula. Tatkala dalam kondisi sekarat, ya tampak padanya dia akan wafat. Ya, aku bertanya kepadanya, ya wahai fulan, kepada siapa nanti bila mana kau mati kau wasiatkan saya? Ya, maka dia perintahkan saya, ya. Berkata Salman al-Farisi, wahai fulan, kepada siapa kau wasiatkan saya? Ya, kepada siapa nanti kau suruh saya untuk datang? Ya, sementara engkau sekarang sudah tampak padamu tanda-tanda kematian. Apa yang kau perintahkan kepada saya? Maka dia berkata, wahai anak, demi Allah, aku tak tahu ada seorang yang seperti agamaku ini. Kecuali seorang laki-laki yang berada pada satu tempat namanya Nasibin, ya, bin bifathin nun wa kasr sad. Nasibin adalah satu nama negeri yang berada di jazirah Arab, ya, dari negeri yang berada di pertengahan antara negeri Syam dan negeri Irak Mosul. Pergilah kau ke sana, ke Nasibin. Di sana ada si fulan. Datangilah dia. Ya. Wa anu, naam. Qala Salman, فلما مات وغيب لهجت بصاحب نصيبين فجئته فأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي قال فأقم عندي فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه فأقمت مع خير رجل فوالله ما لبث أن نزل به الموت فلما حضر قلت له يا فلان إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي به وما تأمرني قال أي بني والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلى رجلا بأمورية فإنه على مثل ما نحن عليه فإن أحببت فأته قال فإنه على أمرنا سبحان الله يا Sudah berapa orang Salman pindah-pindah dari satu guru kepada guru lain. Ya. Berkata Salman, manakala guru itu wafat, ya, aku pun berangkat ke tempat yang dikatakannya negeri Nasibin, pertengahan antara Irak dan Syam. Ya. Aku pun datang kepadanya, aku beritahukan kepadanya tentang diriku, aku beritahukan apa usir guruku sebelumnya. Maka dia pun berkata, kalau begitu tinggallah engkau bersamaku. Aku pun tinggal bersamanya dan ku dapati dia agamanya persis sebagaimana apa yang ada pada kedua guruku sebelumnya. Aku pun tinggal bersamanya dan ku dapati dia seorang yang begitu baiknya. Demi Allah, tak berapa lama setelah itu dia pun wafat pula. Ya, subhanallah. Dari satu guru ke guru lain. Ya, walaupun banyak orang-orang Nasara telah merusak agamanya, ternyata masih ada di antara mereka yang agamanya masih murni. Inilah yang menjadi guru bagi Salman. Ya, yang masih memegang kemurnian agama Isa bin Maryam. Akhirnya dia pun wafat. Ya. Tatkala dia mau wafat, aku tanya kepadanya, "Wahai fulan, sesungguhnya dahulu kala guruku si fulan telah mensyaratkan kepadaku agar mendatangi si fulan, kemudian si fulan mensyaratkan agar datang kepadamu, sudah dua orang. Sekarang kepada siapa kau syaratkan saya? Kepada siapa kau suruh saya datang untuk belajar berguru dengannya?" Maka dia menjawab, "Wahai anakku, demi Allah, aku tak tahu lagi ada orang yang masih memegang agama sebagaimana agamaku ini. Kecuali seorang laki-laki yang dia ada di tempat yang bernama Amuriyah." Amuriyah adalah satu kota yang ada di Turki. Kebayangkan Salman dari Persia Isfahan, kemudian ke Syam, ya, dari Syam ke Irak, ya, dari Irak ya, ke Nasibin, tempat antara Irak dan Syam, dari situ berangkat ke Turki. Jangan kau anggap dia pakai pesawat terbang. Tak ada pesawat terbang. Mencari kebenaran. Subhanallah. Sampailah dia ke negeri Turki. Ya, Allahu Akbar. Sesungguhnya orang yang di Amuriyah tersebut di Turki itu agamanya seperti apa yang kau pegang. Ya, jika kau ingin segera datangi dia. Sesungguhnya dia sama seperti apa yang ada padaku ini. Nah. قال سلمان فلما مات وغيب لهجت بصاحب عمورية وأخبرته خبري فقال أقم عندي فأقمت مع رجل على هدي أصحابي وأمرهم قال سلمان واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة قال ثم نزل بي أمر الله فلما حضر قلت له يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي فلان إلى فلان وأوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي به وما تأمرني قال berkata Salman berkala ya aku berangkat ke negeri Amuria, aku menemui laki-laki tersebut, ku dapati dia seperti sahabat-sahabatnya dan dia berkata kepadaku, tinggallah di sini bersamaku. Aku pun tinggal bersamanya, sungguh dia adalah orang yang kudapati seperti sahabat-sahabatnya sebelumnya. Dan aku pun belajar bersamanya, belajar dengannya, aku pun diberikan kesempatan untuk mencari nafkah, maka aku pun berternak sehingga aku memiliki banyak sapi-sapi dan kambing-kambing. Kemudian setelah itu tak berapa lama dari itu ia pun ya datang padanya tanda-tanda dia akan wafat. Manakala dalam kondisi dia sakarat, aku pun berkata kepadanya, wahai Fulan, sesungguhnya dahulu aku ini adalah ya murid bagi si Fulan, dia wasiatkan kepada si Fulan. Dari satu guru kepada guru yang lain, kepada guru lain, hingga akhirnya aku diwasiatkan sampai kepadamu. Sekarang telah datang kepadamu perkara yang kau lihat. Kira-kira bila kau mati, kepada siapa kau wasiatkan saya nanti? Apa yang kau perintahkan kepada saya? Naam. Qala, ay bunayya, wallahi ma'alamuhu asbaha ala ma kunna alaihi ahadun minan nasi amuruka an ta'tiyahu. Walakinahu qad adallaka. زمان نبي وهو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. Berkata Salman, ya, ketika melihat sang guru mau wafat, dia berkata, kepada siapa kiranya nanti kau wasiatkan saya bila kau wafat? Maka dia berkata, wahai anak, demi Allah aku tak tahu lagi ada orang sepertiku ini dalam agama. Ya, semua orang-orang telah rusak agamanya. Nasara telah merusak, hancur lebur agama mereka. Tak tahu lagi aku ada orang sepertiku ini. Ya. Sehingga aku pun tak tahu harus menyuruh kau kemana. Tetapi sungguh telah dekat datangnya zaman akan muncul seorang nabi membawa agama Ibrahim. Ya, dia muncul di negeri Arab dan dia akan hijrah ke satu tempat di antara dua kampung. Ya. Antara dua gunung, yang satu gunungnya berwarna hitam, banyak batu-batunya, yang satu berwarna merah. Di antara dua gunung tersebut, banyak pohon-pohon kurma. Dan dia ada tanda-tandanya yang jelas. Bila mana engkau mau tahu dia seorang nabi, maka pahamilah dia tidak menerima, dia menerima hadiah, dia makan daripada hadiah, tapi tidak menerima sedekah. Dan nabi tersebut di antara kedua bahunya, di antara bahunya, ya ada tanda-tanda stempel kenabian. Jika engkau mampu untuk mencarinya, mendatanginya, sampai ke negeri tempat dia akan berhijrah, maka lakukanlah. Pergilah ke sana. Tak ada lagi orang sepertiku ini. Naam. Qala Salman, thumma mata wa ghuyiba, famakastu bi'ammuriyata, masya Allah an amkutha. ثم مر بي نفر من كلب تجارا فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب فأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه. Berkata Salman, kemudian ia pun wafat pula dan dia pun dikuburkan. Maka aku tetap tinggal di tempat tersebut, Amuriyah, di Turki sana, sebagaimana Allah kehendaki. Kemudian tak berapa lama setelah itu lewatlah ya sebagian orang dari bangsa Arab, dari suku Kalb. Mereka adalah para pedagang-pedagang Arab. Aku berkata kepada mereka, maukah kalian membawa aku ke negeri Arab? Aku akan berikan kepada kalian sapi-sapiku ini dan kambing-kambingku sebagai upahnya. Subhanallah. Semua perjalanan Salman dalam rangka mencari agama yang hak, cari petunjuk yang benar. Ya. Tapi jam udah jam 7 kurang, jam 6 kurang 15. Ya. Kita baca satu paragraf lagi. Tafadhal. Qalu na'am fa'ataitumuhu fa'ataituhumuha wa hamaluni hatta idza qadimu bi wadil qura ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدا فكنت عنده ورأيت النخلة ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لصاحبي ولم يحق لي في نفسي فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتعاني منه فاحتملني إلى المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعربتها بصفة صاحبي فأقمت بها وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوالله إني لفي رأس أدق لسيدي أعمل في بعض العمل وسيدي جالس إذا أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلان قاتل الله بني قيلة والله إنهم الآن لا مجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي يزعمون أنه نبي نعم Maka kata Salman, kuberikan kepada kalian ini semua yang kumiliki, kambing-kambing, sapi-sapi, bawa saya ke negeri kalian. Ya, maka mereka mengatakan, ya, kuberikan kepada mereka semua yang kumiliki dari hasil kerjaku sebagai upah, sehingga mereka pun membawaku sampai di tempat yang bernama Wadil Qura. Ya, adalah satu kota antara Madinah dan Syam. Ya. Wadil Qura. Sampai di sana mereka pun berkhianat kepadaku, menzalimiku. Mereka menjualku sebagai budak kepada seorang laki-laki Yahudi. Ya. Aku pun tinggal bersamanya. Kulihat di sana banyak pohon kurma. Aku berharap itulah negeri yang dijanjikan oleh ya Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan oleh guruku. Ya. Tapi aku tidak yakin benar apakah itu negerinya. Tatkala aku tinggal bersamanya, datanglah anak pamannya dari Madinah. Ya. Dari suku Bani Quraidah. Ya. Maka anak pamannya ini membeliku darinya. Kemudian anak pamannya ini membawaku ke kota Madinah. Demi Allah, kata Salman, tatkala aku lihat kota tersebut, aku pun yakin inilah kota yang disebutkan oleh sang guru, guruku. Aku pun tinggal di sana sampai aku mendengar ya adanya seorang rasul yang berada di Makkah menyebarkan dakwah. Ya. Aku pun tak banyak mendengar apa-apa tentang rasul tersebut karena ya ini posisiku sebagai seorang yang disibukkan dengan pekerjaan karena aku adalah seorang budak belaka. Ya. Setelah itu berhijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Demi Allah, ketika itu aku ada berada di atas pohon kurma milik tuanku. Aku sedang mengerjakan beberapa pekerjaan tetapku dan tuanku sedang duduk. Tiba-tiba datanglah anak pamannya yang langsung berbicara kepadanya. Dia berkata, wahai fulan, celakalah Bani Qailah, maksudnya kaum Ansar Yahudi, kaum Azrat, suku Azrat, suku Aus dan Khazraj. Mereka disebut dengan Bani Qailah. Ya. Itu adalah sebutan untuk kaum Ansar. Karena Qailah adalah nama seorang perempuan, Qailah binti Kahil bin Adhirah, yang merupakan nenek moyang dua suku besar ini. Celakalah Bani Qailah. Semoga Allah binasakan mereka. Demi Allah, sesungguhnya sekarang mereka telah sepakat berkumpul di Kuba sana menyambut kedatangan seorang laki-laki dari Mekah. Mereka mengklaim dia adalah seorang nabi. Ya. Salman mendengar kaum Ansar yang disebut Yahudi tersebut, suku Bani Qailah, sudah menyambut kedatangan seorang nabi di Kuba. Apa cerita berikutnya? Tunggu masa yang akan datang. Panjang lagi nih, ini enggak kerja kita nih kok kita selesaikan sekarang. Mana enggak usah kerja kita. Kita makan. Ya, tak padakan sampai di sini dulu kawan-kawan sekalian. Subhanakallah wa bihamdika, syadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.